warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati iman rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat, nikmat yang tidak bisa kita hitung, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita ini adalah seorang rasul, dan nikmat kita berada di atas sunnah, sehingga kita mampu mengetahui hak, mengetahui kebenaran, dan bisa memisahkan antara hak dengan batil. Ikhwatu iman rahimakumullah, pembahasan kita pada siang hari ini, setelah kita mendengarkan pembahasan yang tadi, yaitu berkaitan dengan masalah iman, hakikatul iman, maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas poin yang sangat penting dengan judul Manhumul Ulama wa manzilatul ulama. Kita akan bahas dalam kesempatan yang mulia ini yang berkaitan dengan masalah sangat penting dengan judul siapa mereka ulama, siapa yang dimaksud dengan ulama, dan apa kedudukan mereka, dan termasuk yang ketiga hukukul ulama, wajibatuna nahwal ulama, dan termasuk yang kita akan bahas hak-hak para ulama atau kewajiban kita terhadap para ulama. Dan termasuk juga hal yang kita akan bahas, yaitu pembahasan yang penting tentang bahaya tidak adanya orang alim dan bahaya tersebarnya orang-orang jahil yang memberikan fatwa di dalam agama yang mulia ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyanjung dan memuji ilmu dan memuji pemiliknya, yaitu para ulama. sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badari ala sa'iril kawakib. Wa qala ba'du ulama'una, laulal ulama'u lakanan nasu kal baha'im. Wa qala ba'duhum, mautul ulama syamlatul wa fitnatul lil mujtama. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darajat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang berilmu dengan seorang abid ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Berkata sebagian para ulama, kalaulah tidak ada ulama, maka tentulah manusia bagaikan binatang. Karena para ulama yang menjelaskan hak, maka jika manusia tidak mengenal hak dan batil, maka keberadaannya seperti binatang ataupun lebih sesat daripada binatang. Dan berkata sebagian para ulama, matinya para ulama adalah bencana bagi manusia. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kalimat yang singkat tadi kita memahami dari dalil Quran, sunnah dan perkataan para ulama yang menunjukkan sekilas tentang kedudukan ulama dan butuhnya manusia kepada ulama. Sebelum kita menjelaskan keutamaan para ulama dan bagaimana hak kita bersama para ulama, kewajiban kita bersama para ulama, maka kita akan jelaskan dulu man humul ulama, siapa mereka yang dimaksud dengan ulama. Ihwatu iman rahimakumullah, al muslimun atau al muslim tanqasimu ila salasati aqsam. Orang muslim berkaitan dengan agamanya ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang dinamakan al-mujtahidu, al-ulama. Yang pertama adalah para mujtahid, para ulama. Yang kedua talibul ilmi, yang mereka menggunakan waktu-waktunya untuk mencari ilmu dan belum sampai kepada derajat mujtahid ataupun alimul mu'tabar, seorang ulama yang diketahui tentang keluarnya. As-salisu al-awam, yang ketiga adalah awam, yaitu awamul muslimin, yaitu tentang jenis yang ketiga disebutkan awamnya orang-orang muslim, yang mereka tidak memiliki ilmu dan perlengkapan di dalam memahami agama yang mulia ini, maka mereka dikatakan awam. Dan setiap dari kelompok ini memiliki kewajiban dan hak yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya di dalam melaksanakan agama ini dan termasuk di dalam menyebarkan agama ini. Kenapa kita mesti membicarakan tentang siapa mereka para ulama dan apa kewajiban kita kepada para ulama? Sebelum kita menjelaskan poin ini pun, kita akan sebutkan beberapa mukadimah alasan kita membahas judul ini. Alasan yang pertama, telah timbul dalam banyak pergerakan dakwah, yaitu yang dinamakan dengan dakwah Islamiyah. Fa'innahum fasalu bainal alim wad-du'at, bainal ilmi wad-da'wah. Karena telah timbul dalam sebagian pergerakan dan orang-orang yang menceburkan diri di dalam dakwah, memiliki perhatian di dalam dakwah, sebagian di antara mereka memisahkan antara ulama dengan da'i, antara ilmu dengan dakwah. Pemahaman ini, yaitu memisahkan ulama dengan da'i, memisahkan ilmu dengan dakwah, adalah salah satu penyebab yang sangat berbahaya. Bahkan timbulnya kesesatan, timbulnya penyimpangan di dalam ajaran Islam dan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Ketika munculnya orang-orang yang menyeru kepada agama yang mulia ini, akan tetapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumentasi dan pemahaman yang cukup kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr ibn As, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abdi walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama hatta law lam yabqa 'alimun itakhadan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang, akan tetapi diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama, hilangnya para fuqaha, hilangnya para mujtahid, hilangnya ahlul hadis, sehingga tatkala mereka para ulama telah tiada, maka tersisalah orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap agama ini. Maka mereka ditanya, mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka terjadilah banyak kemadharatan, mereka sesat dan orang-orang yang diberi fatwa menjadi sesat. Maka memisahkan antara dai dengan ulama justru ini adalah sebagai sumber kesesatan, sebagai titik utama terjadinya kesesatan. Karena berkeliarannya ataupun banyaknya orang-orang yang memberi fatwa tentang agama ini dengan tanpa ilmu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain ketika menjelaskan tentang fitnah dan munculnya ahlu bidah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa satakallamu ar-ruwaybidatu. Qalu wa marwaydatu ya Rasulullah. Qala attafihu yatakallamu an amril amah. Nabi pernah bersabda, dan akan berbicara di tengah-tengah kalian ar-ruwaybidah. Siapa ar-ruwaybidah itu? Orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu, berbicara tentang perkara kaum muslimin, tentang haram dan halal, tentang wajib dan mustahab, sedangkan mereka tidak memiliki hujjah dan argumentasi untuk menyampaikan poin-poin yang tadi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian demikian juga memisahkan ilmu dengan dakwah. Ini adalah sangat berbahaya. Karena Allah Ta'ala telah mensyaratkan orang-orang yang akan berdakwah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Qala Allah Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah 'ala basirah, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan dalil, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka jika kita adalah berdakwah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka diwajibkan bagi kita sebelum berdakwah adalah thalibul ilmi, mencari ilmu. Sebab ihwati iman rahimakumullah, dakwah intinya adalah menyampaikan kabar dari Allah, menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tidak boleh orang berdakwah kecuali setelah dia memiliki pemahaman yang cukup terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Artinya, orang yang telah memahami apa yang datang dari Nabi, itulah yang berhak untuk menyampaikan. Adapun ketika orang memakai hadis ini menyatakan bahwasanya kita diwajibkan untuk dakwah, tapi yang didakwahkannya adalah cerita, yang didakwahkannya adalah dongeng, maka sesungguhnya dia tidak mengamalkan hadis yang tadi. Sebab hadis yang tadi bunyinya balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang datang dariku. Ini ikhwatu iman rahimakumullah, salah satu penyebab bahwasanya kita harus memahami siapa yang dimaksud. Mereka adalah para ulama. Kedua, dikarenakan di kalangan awam kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya ulama man yastati an yakhtuba au an yatakallam sa'atain au salasu sa'an. Atau orang-orang awam menganggap bahwasanya yang dikatakan ulama adalah orang yang pintar bicara, yang bisa khutbah, yang bisa ceramah. Kalau dia ceramah mampu 2 jam atau 3 jam, bahasanya baik, tutur katanya umpamanya baik. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka para ulama membedakan antara alim wal wa'id, antara orang yang alim dan ahli ceramah. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka tatkala timbul pemahaman yang salah terhadap hakikat ulama dari dua sisi yang tadi, maka terjadilah banyak penyimpangan di dalam ajaran yang mulia ini, dan terjadinya banyak orang-orang yang menyimpang. Maka dengan itu kita mencoba untuk menjelaskan siapa mereka ulama. Berkata para ulama, yang dimaksud dengan ulama, hum al-alimuna bikitabillah. Al-alimuna bisunnati rasulillah. Al-alimuna biakwali salatul ummah wal amiluna biilmihim. Yang dimaksud dengan ulama yang hakikat, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap akwal salafus soleh, ucapan salafus saleh dan mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan mereka yang mengamalkan ilmunya. Merekalah yang dinamakan mujtahid. Merekalah yang berhak untuk memberikan fatwa. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata Imam Ahmad, semoga Allah taala merahmati kepadanya. Dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamil Muwaqqi'in dengan kalimat yang sangat singkat menyebutkan syarat orang yang berhak menjadi mufti dan yang dikatakan ulama. Qala yanbagi liman hamala nafsahu alal futiyah an yakuna aliman bil ahadisi sahihati an yakuna aliman bi aujuhil Quran aliman bisunani. Dia berkata, selayaknya atau wajib bagi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai mufti memiliki tiga syarat utama. Yang pertama, dia mengetahui hadis-hadis sahih. Dia bisa memisahkan sahih dengan dhaifnya. Dia memahami bagaimana memisahkan sahih dengan dhaif, mengetahui kaidah-kaidahnya. Yang kedua, dia memahami tentang sendi-sendi Quran, memahami tentang bahasa Arab, memahami tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tafsir, memahami mutlak muqayyadnya, memahami am khususnya, memahami nasih mansuhnya, memahami bagaimana cara menjama di antara dua ayat yang dianggap bertentangan. Yang ketiga adalah dia mengetahui tentang kutubus sunan, memahami tentang keberadaan hadis. Sebab tidak mungkin orang akan menjelaskan agama dan memberikan fatwa di tengah-tengah umat Islam sedangkan dia tidak tahu keberadaan sumber fatwa, tempat kembali dia akan berfatwa. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ditanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, kapan seseorang dikatakan faqih? Faqala man indahu mi'atu alfi hadisin. Imam Ahmad pernah ditanya, siapa yang dikatakan faqih? Maka beliau mengatakan adalah orang yang mengetahui 100.000 hadis. Dalam arti bukan berarti dihafal, tapi dia memahami keberadaan hadis itu dan dia memahami tentang derajat hadis itu dan dia memahami tentang masail-masail, masalah-masalah yang berkaitan dengan din. Ini yang dimaksud dengan alim. Ini yang dimaksud dengan ulama. Mereka adalah yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah ulama. Oleh dalika lama suila ulama'una kalimami Ahmad wal Imam al-Bukhari wa gharihima minal ulama fi tafsiri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq qalu hum ahlul hadis. Oleh sebab itu para ulama seperti Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan yang lainnya ketika mereka menafsirkan hadis senantiasa akan datang, akan ada dari umatku ini orang-orang yang tegar, orang-orang yang menang di atas hak. Siapa mereka itu? Maka mereka para ulama mengatakan mereka adalah ahlul hadis. Maka orang-orang yang paham kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam humul ulama. Al ulama uhum ahlul hadis. Para ulama mereka adalah ahlul hadis. Bahkan termasuk timbul bid'ah ketika orang memisahkan ulama wa ahlul hadis. Ketika mereka memisahkan al-fuqaha wa ahlul hadis. Ketika sebagian orang memisahkan fuqaha dengan ahlul hadis. Ketika memisahkan antara alim dengan ahlul hadis. Sebab tidak mungkin orang akan menjadi faqih kecuali dia paham terhadap hadis. Oleh sebab itu, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pernah ditanya, apakah disyaratkan hadis adalah fuqaha? Beliau menjawab, fuqaha mesti muhadis. Tapi muhadis pasti fuqaha. Dalam arti dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kalimat yang dinukil oleh para ulama dari kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang maknanya, beliau mengatakan, selayaknya akwal ucapan para fuqaha ditimbang dengan akwal ahlul hadis. Yang dimaksud ucapan para fuqaha, ucapan ahlul fikih mesti dicocokkan dengan apa yang dibawa oleh ahlul hadis. Setiap ucapan fuqaha yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh ahlul hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapannya makbul kata Imam Syafi'i. Dan apabila ucapan para fuqaha itu bertentangan dengan hadis yang dibawa oleh ahlul hadis, maka mesti ditolak. Waqala al-imamatu arba'ah, al-imamatu arba'ah, dan berkata imam yang empat, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Di mana imam yang empat juga mengatakan, apabila sah hadis maka itulah madhab yang aku ikuti. Dalam arti tidak mungkin ada orang faqih tanpa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengetahui bagaimana meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengetahui keberadaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang mustahil. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala menukil ijma dengan kalimat yang sangat indah. Ajma'al muslimuna anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadun. Beliau mengatakan, telah ijma' kaum muslimin, barang siapa yang telah sampai jelas kepadanya hadis, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan hadis atau sunnah dengan sebab mengikuti ucapan seseorang. Maka ihwatul iman rahimakumullah, ulama mereka adalah ahlul hadis. Ulama adalah orang-orang yang memahami tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di antara syarat ulama adalah orang-orang yang memahami tentang aqwal salaful ummah. Yang memahami tentang ucapan-ucapan para ulama terdahulu, ucapan para sahabat, akwal para tabi'in, akwal imam yang empat. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, iyaka an tatakallama laysa laka fi mas'alatin laysa laka imam. Wa qala aidan ibnihi, ya bunayya la taqul qawlan illa qad sabaqaka ahadun. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hati-hati kalian untuk berkata tentang agama dalam satu masalah agama tidak ada pendahulu bagi kamu. Dan Imam Ahmad berkata kepada anaknya, mewasiatkan kalimat yang sangat indah kepada anaknya, ya bunaya. Kata orang Jawa Barat, wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali mengatakan satu ucapan di dalam masalah agama ini kecuali ada yang telah mendahului kamu. Dalam arti, orang yang berbicara tentang dan mereka yang berhak dikatakan ulama, yang ketika mereka berkata tentang agama ini, di mana ucapannya ada pendahulunya. Adapun jika dia berbicara tentang agama dan tidak pernah ada pendahulunya, maka Imam Al-Auza'i telah berkata, alaikum bi athari man salaf wa iyyaka wa ra'ir rijal wa in zahrafalakal qawlu. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, hendaklah engkau mengikuti dan mengambil peninggalan orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan hati-hatilah dengan pendapat-pendapat yang baru. Artinya ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa tidak bisa dikatakan alim, tidak bisa dikatakan ulama, man yaqul fid din min indi ra'yihi laisa lahu sabaq laisa lahu salaf, maka tidak bisa dikatakan orang itu alim jika seandainya dia berkata satu permasalahan dalam agama tidak ada pendahulu baginya, tidak ada yang mendahului tentangnya. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab agama ini telah sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada satu permasalahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, dan tidak ada para sahabat di antara mereka yang ijma untuk menyembunyikan agama. Apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama tidak ada sahabat? Ima ada seorang, ima ada istrinya, ima ada dua orang, ima ada tiga orang, ima banyak para sahabat. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, apabila hari ini bukan agama, mesti hari ini pun bukan agama. Dalam arti, jika ucapan dan perbuatan itu tidak dikenal di kalangan ulama kita, di kalangan salaful ummah, mesti kita yakini hari ini pun bukan agama, dan kita yakini itu adalah bukan agama. Maka orang alim syaratnya adalah orang yang memahami tentang aqwal salaful ummah. Ulama iman rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan orang alim. Mereka yang memiliki pemahaman terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apabila yang dimaksud dengan ulama nisbat kepada ilmu, maka ilmu sumbernya hanya tiga. Qala al-ilmu maqala Allahu wa maqala Rasuluhu wa maqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa masiwaha fahiya waswasatu syaitan. Ilmu adalah apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selainnya ketahuilah itu adalah bisikan syaitan. Pembahasan yang kedua, manzilatul ulama, kedudukan para ulama. Ikhwatu iman rahimakumullah, kedudukan para ulama di dalam ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh dijelaskan dengan panjang lebar. Yang pertama, al-ulama'u hum al-mujahidun. Yang pertama, para ulama, mereka adalah para mujahid. Lihat dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah telah berfirman, "Wa makanal mu'minun liyanfiru kafah falaula nafar min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-9 ayat 122 qasamal muslimin ila ta'ifatain. Allah Subhanahu wa taala membagi dalam surat yang ke-9 ayat 122 ini kaum muslimin kepada dua ta'ifah, dua kelompok. Yang pertama, al-mujahidu bisayfi wasinan wal-mujahidu bilhujjati walbarahin. Di mana Allah Ta'ala membagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang berjihad dengan pedang dan tombak-tombaknya. Yang kedua, mereka yang berjihad dengan hujjah dan argumentasi, dengan ilmu. Dua perkara ini, ilmu wal hujjatu wasyifu wasinan qawamul Islam. Dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya para mujahid, pedang dan tombak, ilmu dan hujjah adalah merupakan benteng Islam. Jadi Islam dibentengi, Islam dijaga dengan dua kekuatan, as-saifu wasinan wal hujjatu wal barahin. Di mana Islam ini dijaga dengan dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah pedang dan tombak. Kekuatan yang kedua adalah hujjah dan argumentasi. Berkata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darissa'adah, bahwa inti yang akan merusak kaum muslimin adalah dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah yang dimaksud dengan irhab jasadiyah. Yang kedua adalah irhab fikriyah. Bahwa kaum muslimin akan dikuasai oleh orang-orang kafir, dan orang-orang kafir akan datang kepada orang-orang yang beriman dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka akan memfitnah jasad kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ini khitab kepada orang kafir. Di mana mereka akan menyakiti orang-orang yang beriman. Mereka akan memerangi orang-orang beriman bisayfi wasinan, dengan pedang-pedang mereka. Maka orang yang beriman diperintahkan, wa'idullahu mastata'tu min quwwah. As-sayfi wasinan. Yang kedua, orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin yang dinamakan irhab fikriyah. Merusak kaum muslimin melalui pemikiran, fikrah. Yang dinamakan oleh para ulama adalah syubhat, fitnatu syubhat. Di mana orang-orang kafir akan melontarkan syubhat, menyebarkan syubhat, dan mereka itu akan mendukung aliran-aliran yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin. Bukankah kita mengetahui dalam sejarah bahwasanya ajaran Syiah Rafidhah yang pada zaman Utsman ibn Affan bersatu dengan Khawarij Sabaiyah itu adalah berawal dari seseorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam. Kedua, sejarah menyebutkan Ma'bad al-Juhani, seorang Majusi yang menyebarkan pemahaman Qadariyah. Juga sejarah menyebutkan tentang Jaham ibn Safwan, seorang Yahudi yang menyebarkan pemikiran yang menyimpang yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Bukankah kita mengenal tentang seorang yang bernama Bisil al-Mirrisi, seorang Yahudi yang dia berpemahaman Mu'tazilah. Dan kita mengetahui tentang Mirjam Ghulam Ahmad. Agama Ahmadiyah adalah agama ciptaan Inggris ketika Inggris menjajah Pakistan dan India. Jadi watiman rahimakumullah. Maka dalam hari ini, di mana orang-orang kafir akan menyesatkan kaum muslimin dengan dua cara. Cara yang pertama, di mana orang-orang barat, orang-orang Yahudi mengadakan penelitian ilmiah di negara-negara Islam. Dan mereka menilai dan melihat, mengintai aliran-aliran yang menyimpang. Dan aliran-aliran yang menyimpang ini mereka besarkan melalui program-program mereka. Dan mereka membantunya dengan dana-dana mereka, menyesatkan kaum muslimin dengan program itu. Yang kedua, dengan cara dibukanya perguruan-perguruan tinggi di negara kafir yang mengatasnamakan pelajaran Islam, di mana ajaran Islam dipelajari dengan gharbi, dengan arah barat, dan pemuda-pemuda kaum muslimin sekolah ke sana, dan setelah pulang mereka membawa pesan di negara-negara Islam seperti ajaran Islam liberalisme. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka sudah barang tentu mesti perlu kepada para mujahid yang menjaga agama ini, yang menjaga umat ini agar tetap istiqomah dan terjaga kemurniannya. Kalau ulama humul mujahid, maka mereka yaitu ulama mujahid, mereka yang akan mengkanter, mereka yang akan melawan dan akan membongkar setiap kesesatan dan menjaga kaum muslimin dari setiap kesesatan, mereka adalah mujahid. Bal al-imam Ibn al-Qayyim yakul hum abdalu minal mujahid alladhi yujahidu bisayfi wasinah min iddati wujuh. Bahkan Imam Ibn al-Qayyim mengatakan mereka yang berjihad dengan ilmu, mereka yang berjihad dengan argumentasi dan hujjah adalah lebih afdal ketimbang orang yang jihad dengan pedang dan tombaknya. Beliau mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ketika menjelaskan hadis man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang keluar mencari ilmu maka dia di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Beliau mengatakan innama ja'ala talabal ilmi fi sabilillah li'anna bihi qawamul islam kama anna qawamuhu bil jihad wa qawamud dini bil ilmi wal jihad wa lihada kanal jihadu naw'an jihadu bil yaddi wassinan wal mushariku fihi kathirun. As-sani al jihadu bil hujjati wal bayan wa hadha jihadul khasa min atba'ir rusul wa huwa jihadul a'immah wa huwa abdul jihad li'adami manfaatihi wa syidati mu'annatihi wa kasrati a'da'ihi. Beliau mengatakan hanya saja mencari ilmu dan termasuk menyebarkan ilmu adalah jihad di jalan Allah, sebab ilmu adalah merupakan tameng agama ini, tameng Islam, sebagaimana jihad adalah sebagai tameng Islam. Kemudian beliau menyatakan, dengan itu jihad terbagi kepada dua, jihad dengan tangan, jihad dengan senjata, dan orang-orang yang bisanya banyak. Antum yang ada di sini jihad dengan pedang bisa semua, asal sehat. Bisa. Akan tetapi jihad dengan ilmu, dengan argumentasi, jihad untuk mengungkap hadis dhaif, jihad untuk mengungkap siapa mereka para pendusta hadis, jihad untuk mengungkap subhat, kesamaran-kesamaran yang dilontarkan oleh musuh Islam, itu tidak bisa dengan pedang. Karena walaupun dengan pedang, jika seandainya tulisan telah masuk dan telah dibaca oleh orang-orang muslim dan telah terdengar oleh telinganya, maka syubhat itu akan merasuk kepada kepalanya dan hatinya, dan tidak bisa ditolak dengan pedang dan tombak. Oleh sebab itu para ulama mengatakan fahada jihadul khas, maka ini adalah jihad yang khusus dari para pengikut Rasul, yaitu jihadnya para ulama. Jihadnya para ulama. Waktu iman rahimahumullah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang menunjukkan bahwasanya jihad dengan ilmu dan hujah lebih afdal. Karena waktu iman rahimahumullah. Jika kaum muslimin dianiaya dalam bentuk fisiknya, maka orang awam pun akan mengatakan ini adalah sebuah penganiayaan. Akan tetapi ketika penyimpangan ada di sekitar kita, syubhat ada di sekitar kita, kesesatan ada di sekitar kita, pemikiran yang menyimpang ada dalam masyarakat kita, berada di kanan dan di depan dan di belakang kita, di kanan, di kiri, di depan, di belakang kita, maka sangat sedikit orang yang tahu itu adalah syubhat. Itu adalah menyimpang, itu adalah sesat, itu adalah bisa dihitung dengan jari. Dan apa yang saya katakan, ada pendahulunya, dikatakan oleh Imam Hasanul Basri, idastaqbalatul fitnatu fala ya'rifuha illal alim, wa idastadbarat ya'rifuha kullu jahil. Apabila fitnah menghadap, apabila syubhat menghadap, apabila kesesatan menyerang, maka tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang alim. Kadang-kadang orang jahil selama yang mengatakannya pakai sorban, selama yang mengatakannya pakai peci, selama yang mengatakannya Islam, tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang kesesatan kita samar. Maka dari sisi inilah bahwasanya orang yang berjihad dengan ilmu ada lebih afdal dari sisi ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al ulama'u hum al mujahidun. Para ulama mereka adalah mujahid. Ikhwati iman rahimakum. Kenapa saya dikedepankan poin yang pertama ini? Karena telah timbul dalam barisan kaum muslimin para pemuda yang memiliki hamasah terhadap jihad, terhadap dakwah, terhadap Islam. Mereka memisahkan al-mujahidu wal-ulama. Mereka memisahkan antara mujahid dan mereka memisahkan antara ulama. Semestinya yang benar berdasarkan dalil Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama, mujahid, mereka mestinya adalah ulama. Yang memimpin rakyat al-jihad, yang memimpin bendera jihad, mestinya mereka adalah ulama. Maka apabila bendera jihad dan yang memimpin bendera jihad dan yang memproklamirkan jihad bukan ulama, tabi hadza yu'lam anna hadzal jihad laisal jihadu syar'i. Sehingga dengan itu kita bisa memahami bahwasanya jihad yang tidak ditegakkan dan tidak dibawa benderanya oleh orang-orang yang berilmu, maka bisa dipastikan bahwasanya jihad itu adalah bukan jihad syar'i. Saya akan sebutkan sejarah. Dan sejarah ini sejarah yang sangat bermanfaat buat kita. Ketika orang-orang Khawarij mereka menamakan, mengangkat senjata keluar dari Amirul Mukminin, membunuh saudaranya yang Muslim, itu dinamakan jihad. Mari kita lihat kepada sejarah yang saya sering sebutkan sejarah ini. Seseorang yang bernama Ibnu Muljam yang membunuh Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia berjalan dari kota Haura ke Basrah dengan mengendarai kendaraannya dan dia membawa perbekalan. Dia berjalan untuk jihad dan membunuh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, Abdulun Nas ba'da Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Orang yang paling afdal di antara para sahabat, di antara umat ini setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia berjalan sehingga dikatakan ketemu dengan seorang wanita dan melamarnya. Dan wanita itu mengatakan, "Kamu boleh melamarku asal engkau membunuh Ali bin Abi Thalib." Karena kebetulan wanita itu juga adalah Haruriyah, seorang Haruri, seorang Khawarij. Maka dia mengatakan, "Sungguh aku tidak datang ke sini kecuali untuk membunuh Ali bin Abi Thalib." Dan ketika dia membunuh, dia membacakan ayat di antara surat Al-Baqarah, qala wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardhatillah. Di mana dia menganggap bahwasanya membunuh Ali adalah sebagai jual beli dengan, berniaga dengan Allah, berjihad di jalan Allah sebagai penegakan hukum Allah. Karena ketika dia membunuh juga membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Orang-orang Khawarij menamakannya ini jihad. Orang-orang Khawarij menamakannya ini adalah sebagai penegakan hukum. Padahal itu adalah fasad. Padahal itu adalah kerusakan. Apa yang menyebabkan mereka berpemahaman semacam itu? Dua perkara kata para ulama. Duhalatul ilmi wa bu'du an fahmi salafil ummah wal bu'du anil ulama. Penyebab mereka ada dua. Yang pertama, kedangkalan ilmu mereka. Sebab mereka dikatakan yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Tidak mengambil hikmah, istimbat, manfaat dari bacaannya. Kenapa? Karena bodoh terhadap pemahamannya. Sedangkan yang kedua disebabkan mereka jauh dari pemahaman salaful ummah, dari bimbingan ulama. Mereka menjauh dari ulama. Sebab mereka menjauhkan diri dari Ibnu Abbas, menjauhkan diri dari Abu Hurairah, menjauhkan diri dari Abdullah bin Umar, menjauhkan diri dari Abdullah bin Mas'ud, menjauhkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Para ulama, para sahabat, mereka tinggalkan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka dari si inilah satu hal yang sangat penting. Apabila kita akan melaksanakan agama yang mulia ini, dan apabila kita akan berdakwah dan akan berjihad, kemudian kita memisahkan diri dari para ulama, maka kejadiannya akan seperti bagaimana kejadian orang-orang Khawarij. Yang Nabi telah menyatakan yamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minar ramyah la sarfa wala adla. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka melesat dari agama bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya. Wa iman rahimakumullah. Ini manzilah yang pertama. Manzilah yang kedua, di antara kedudukan para ulama telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama hum abdulun nas. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang paling afdal. Mereka adalah orang yang paling bertakwa. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan hujan, tapi hujannya rahmat insyaallah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi mengumpamakan ulama dengan dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama seperti bulan. Perumpamaan yang kedua seperti bintang-bintang. Nah, kita pahami hadis yang mulia ini untuk memahami di antara keutamaan ulama. Nabi bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi." Perumpamaan ulama, abid dengan ahli ibadah yang sempit ilmunya, seperti perumpamaan bulan purnama tanggal 13, 14, 15 dengan bintang-bintang. Orang muslim ada ulamanya, ada awamnya, gitu kan? Ada ulama, ada awam. Ada awam yang rajin ibadah. Bagaimana kedudukan ulama dengan awam yang rajin ibadah? Bahkan dia sholat malam umpamanya, dia senantiasa saum Daud umpamanya dengan ulama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seperti dua cahaya, cahaya bulan dalam bulan purnama dengan cahaya bintang, kedua-duanya bercahaya. Tapi cahaya ulama, cahaya bulan, maaf, adalah bisa meliputi dunia. Cahayanya lebih besar, cahayanya lebih kuat ketimbang cahaya apa? Bintang. Maka digambarkan orang yang berilmu seperti tadi. Kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ulama dengan bulan, tidak dengan matahari gitu? Matahari kan lebih apa? Terang. Lebih terang. Ya. Jawabannya ada beberapa sisi. Jawaban yang pertama, bahwa orang yang memiliki ilmu itu punya darajat, dan bulan itu cahayanya punya tingkatan. Cahaya ya, kecil, besar, kecil. Maka orang berilmu pun punya darajat. Orang yang berilmu punya darajat. Kalau matahari tidak, cahayanya tidak dikatakan apa, kecil kemudian apa, besar. Maka Nabi memperumpamakan dengan apa? Dengan bulan. Yang kedua, bisa dikatakan bahwa ulama bersama orang awam teduh bagaikan cahaya bulan ketika malam hari. Dan ini selayaknya orang alim, di mana orang alim memberikan keteguhan dan ketegaran, ketenangan bagi orang-orang awam, seperti orang yang berjalan tengah malam ketika dia mendapatkan cahaya bulan. Cahaya apa? Cahaya bulan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang berilmu lebih mulia ketimbang ahli ibadah? Ada beberapa sisi keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Pertama, bahwa bisa kita lihat dalam hadis, kalau ahli ibadah amalnya adalah untuk dirinya. Jadi ahli ibadah amalnya untuk apa? Dirinya. Kalau orang alim adalah untuk diri dan yang lainnya. Untuk diri dan yang lainnya. berkurang itunya biasanya. Yang kedua, bahwa apabila abid itu meninggal, maka amalnya berhenti ketika dia meninggal. Tapi amal soleh orang alim, amal yang dilakukan oleh orang alim, ijtihad orang alim di dalam agama ini, maka amalnya akan mengalir selamanya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang alim menjelaskan din, dia memiliki murid 10 orang. Ketika dia meninggal, maka yang 10 orang ini akan mengalirkan kebaikan kepada gurunya. Dan apabila yang 10 orang ini memiliki murid 10 setiap orang dan menjadi 100, maka yang 100 orang ini akan mengalirkan kebaikan kepada orang alim itu. Dan jika yang 100 orang ini memiliki murid per orang 100 orang, maka berapa ribu orang akan mengalirkan kebaikan kepada orang alim itu sampai hari kiamat. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang alim ada lebih utama ketimbang seorang hamba. Sehingga di dalam kisah disebutkan tentang kisah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan Imam Ahmad dan muridnya, bahwasanya para ulama mengatakan, meneliti satu ayat, meneliti satu hadis, kemudian diambil istimbatnya, lebih baik ketimbang 100 rakaat sholat tatawu ataupun 1000 rakaat dari sholat tatawu. Imam Syafi'i pernah bertamu kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad telah memberitakan akan datang seorang imam besar, guru kami, kata Imam Ahmad. Maka datanglah Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Kemudian murid-murid Imam Ahmad meneliti dan melihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ternyata ketika dihidangkan makanan, seluruh makanan yang ada di nampan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad habis. Kata murid Imam Ahmad, kok Imam gemul? Makannya banyak. Ketika malam hari ditunggu oleh murid Imam Ahmad, pasti dia akan sholat semalaman. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala duduk termenung di masjid. Ketika sholat subuh ditunggu wudu, ternyata Imam Syafi'i tidak wudu, malah langsung sholat. Maka proteslah murid Imam Ahmad kepada Imam Ahmad dan berkata, wahai Imam, inilah yang kau puji-puji, makannya banyak, kata. Kemudian apa? Sholat? Tidak, katanya. Tidak sholat malam, malah duduk termenung. Waktu subuh tidak wudu lagi. Gimana engkau memujinya? Kata Imam Ahmad, tanya dulu, jangan protes. Maka ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, jawaban Imam Ahmad mengatakan, adapun aku menghabiskan makanan yang ada di nampan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, aku tahu Imam Ahmad waro, dia tidak akan mengambil harta kecuali dari yang halal. Maka aku berkeinginan jika perutku ini dipenuhi dengan rizki yang halal. Maka murid Imam Ahmad gogodeg, kata orang Tasik, geleng-geleng kepala, heran terhadap sikap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun aku tidak sholat semalaman, maka aku meneliti dan menelaah, memikirkan tentang hadis yang bunyinya, ya Aba Umir, mada fa'ala bin Udair? Anak kecil bersedih, burungnya mati, ditanya, kemana aja kamu, katanya, wahai Aba Umir, dan apa yang dilakukan oleh Sunugair, burungnya? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin ini, Imam Muslim dan para ulama meriwayatkan hadis ini. Kalau hadis ini tidak ada manfaatnya. Walaupun Muhammad Al-Ghazali, ya, dia mengatakan, apa sih pentingnya para ulama meriwayatkan hadis ini? Kok cerita anak kecil senang burung diriwayatkan, katanya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, sungguh aku mengeluarkan ratusan istimbat. Dan salah satu istimbat dari hadis ini, sikap rahmat orang tua kepada anaknya. Orang tua mesti bersikap lemah lembut terhadap anaknya. Dan orang tua di antaranya sikapnya adalah harus menggembirakan anak. Jangan membuat takut anak. Dan salah satu istimbatnya bahwasanya ketika ada orang yang sedang sedih, maka jangan ditambah sedih. Akan tetapi berilah jalan keluar dengan kebahagiaan. Banyak istimbat dari hadis ini. Adapun yang ketiga, aku tidak wudu karena aku iktikaf dan aku dalam keadaan suci dan aku meyakini aku dari sholat isya sampai subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang masuk masjid kemudian dia sholat, kemudian dia tidak berhadas sehingga datang lagi waktu sholat, maka di antara dua sholat itu dihitung sholat. Maka aku meyakini bahwasanya aku itikaf dan aku merenung tentang hadis sampai subuh, itu pun dihitung sholat. Lihat pemahaman ulama. Lihat bagaimana ulama. Sehingga para ulama mengatakan menelaah satu hadis, menelaah satu ayat lebih baik ketimbang melaksanakan 100 rakaat. Bahkan dikatakan 1000 rakaat dari sholat tatawu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang ketiganya dikatakan oleh para ulama, karena yang mendoakan ulama itu adalah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis yang tadi dan di ujung hadis yang tadi, beliau mengatakan, sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya binatang-binatang yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di laut, sesungguhnya pohon-pohonan, batu-batuan, dan seluruh makhluk, mereka akan bersolawat, mereka akan berdoa kebaikan terhadap ahlul ilmi. Jadi para malaikat. Waqala ulama'una likulidin pursan wa pursanu hadadin ahlul hadithi. Setiap agama ada tentaranya. Dalam bahasa kita ada satpamnya, ada tentaranya, ada yang menjaganya. Dan penjaga agama ini, mereka ada ahlul hadis, mereka adalah para ulama. Jadi yang tadi saya jelaskan, ya, untuk mengetahui hadis itu dhaif, untuk mengetahui bahwasanya ini adalah seorang yang dhaif, siapa? Mereka adalah para ulama. Dinyatakan di dalam sejarah bahwasanya orang-orang ahlu bid'ah sangat takut apabila ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah dan dengan Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala. Imam Yahya ibnu Ma'in adalah ulama jarah wa ta'dil, ulama ahlu hadis yang dia tahu sipulan jumlah hadisnya segini, sipulan gurunya segini, sipulan muridnya segini, sipulan matinya tahun segini, sipulan berjalannya ke anu, tahu Imam Yahya ibnu Ma'in. Kalau ada kadzabun, para pendusta, ketemu dengan Imam ibnu Ma'in, dijelaskan dalam sejarah Yahya ibnu Ma'in, bagaikan binatang kecil, tahu enggak? Cecopet itu, kata orang Sunda, kutu busuk. Ketika ada orang, ngumpet gitu. Maka demikian juga ahlu bidah, ketika ada orang alim, ketika ketemu orang alim, atau dia ngomong, pasti akan bergetar. Kalau dia ngomong hadis palsu, pasti akan diketahui. Coba, sekarang ada orang alim, ada orang pendusta menggunakan hadis palsu, pasti akan berkeringat. Kenapa? Wah, ini orang alim pasti tahu ini hadisnya dhaif, hadisnya maudhu. Bahkan mungkin saja orang menukar sanad. Ini sanadnya dhaif diganti dengan sanad yang sahih. Maka orang awam mengatakan, Masya Allah ini hadis sahih banget nih, karena riwayatnya Masya Allah. Nah, ulama tidak. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah diuji tentang hafalan Imam Bukhari. Dikeluarkan 100 hadis. Dan Imam Bukhari dari 100 hadis itu menjawab tidak tahu semuanya. Oh, ulama hadis kok tidak tahu hadis? Kata Imam Bukhari, setiap ditanya la adri. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari setelah selesai orang yang menanya, beliau mengatakan hadis yang tadi itu diputar balik ternyata sanadnya. Hadis ini kepada hadis lain gitu. Maka kata Imam Bukhari, adapun hadis ini sanadnya ini. Adapun hadis ini sanadnya ini. Maka orang-orang yang menyaksikan ketika diuji Imam Bukhari, mereka adalah tercengang, kaget dengan hafalan Imam Bukhari. Barulah mereka mengakui tentang hafalan Imam Bukhari. Maka dengan itu para ulama mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad adalah agama. Orang yang tidak tahu sanad tidak akan tahu agama. Sebab agama ini ada sanadnya. Nah, maka para ulama ahlul hadis mereka adalah bala tentara, para penjaga agama, penjaga bumi, penjaga umat ini. Apabila ada yang mengeluarkan ataupun membuat hadis palsu, maka para ulama ahlul hadis mereka akan mengungkapnya, mereka akan memberikan penjelasan tentang kesesatan, penyimpangan dan seterusnya. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, telah dijelaskan oleh para ulama di antara keutamaan ulama, salah satunya adalah hum amirul mu'minin. Para ulama, mereka adalah para pemimpin kita. Sebab umara, kata Ibnu Abbas ada dua. Ada umara fis siyasah, ada umara fil hujjah. Sebab ulama itu ada dua intinya. Umara itu ada dua. Ada umara yang berkaitan dengan apa? Siyasah, annas. Pengaturan manusia dengan syariat. Dan yang kedua adalah umara yang dimaksud adalah pemimpin yang berkaitan dengan agama, hujjah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan dan menafsirkan wa ulil amri minkum mencakup umara dan mencakup apa? Ulama. Dan para ulama mengatakan bahwasanya manusia akan senantiasa ada dalam kebaikan jika menggabungkan dua perkara ini. Qala ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khair ma'abamu as-sultana wal ulama fa in abamu ay fa in abamu hadaini as-sultan wal ulama aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum wa in istahfuf bihadaini afsadu dunyahum ukhrahum. Mereka mengatakan senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan dua orang, dua pasukan, dua ta'ifah, pemimpin dan ulama, pemimpinnya dan ulamanya, artinya pemimpin kaum muslimin dan ulamanya. Apabila mereka mengagungkan dua kelompok ini, ulama dan pemimpinnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemaslahatan dunia dan di akhiratnya. Dan apabila mereka menghinakan keduanya, maka mereka akan ditimpakan kerusakan malapetaka dunia dan akhiratnya. Sebab intinya, agama ini, umat ini, akan dijaga kejayaannya, dan akan diberikan kejayaan oleh Allah Ta'ala apabila kaum muslimin menghormati ulama dan menghormati pemimpinnya. Sebab jika pemimpinnya dihormati, ditaati, maka akan terjadi keamanan, kedamaian bagi masyarakatnya. Akan tercipta kedamaian kehidupan dunianya. Dan apabila umat ini menghormati ulama, menghormati orang-orang alim, maka Allah Ta'ala akan memberikan kedamaian, ketentraman dunia dan di akhiratnya. Oleh sebab itu, para ulama juga mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim, fa idza akhadu an asagirihim wa syirarihim halaku. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang, dari para ulama, dari pembesar mereka, yaitu para ulama. Dan apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang awam, dari orang-orang yang jelek, maka akan rusak dunia dan agama mereka. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, bahwasanya ulama mereka adalah pemimpin kita. Dan kaum muslimin mengembalikan urusannya kepada pemimpinnya dan kepada para ulamanya. Sebab ikhwatu iman rahimakumullah, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, Syekhuna Mukbil Ibn Hadi, ketika beliau ditanya tentang kondisi para pemimpin kaum muslimin hari ini, maka beliau menyatakan satu jawaban yang sangat indah. Permasalahannya bukan permasalahan hanya pemimpin kita, akan tetapi yang jadi masalah adalah masyarakat kita. Sebab kata beliau, yang inti permasalahan disampaikan oleh beliau, bahwa kerusakan dan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin disebabkan dua perkara. Sisi yang pertama, di mana kaum muslimin dilalaikan dengan dunia dan para pemimpin kita dilalaikan dengan kedudukannya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman ini, apabila dua kelompok ini bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin, mereka sejalan dengan fatwanya para ulama, dan para ulama ini sejalan dengan perjalanan para pemimpin, dalam arti tidak terjadi ataupun keluar dari ketaatan pada pemimpinnya selama memerintahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manzilah yang terakhir dari kedudukan ulama disebutkan oleh para ulama kita. Sesungguhnya para ulama ketika tidak adanya adalah merupakan mara bahaya, adalah merupakan perkara yang sangat membahayakan kepada umat ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah datang tahun kecuali akan datang, kecuali akan lebih jelek ketimbang tahun yang sebelumnya. Beliau mengatakan, bukan kesempitan di dalam harta, bukan kesempitan di dalam dunia, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali harta melimpah ruah di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kata beliau, yang dimaksud apabila mati para ulamanya, apabila mati para fuqahanya, maka akan rusak umat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara yang menyebabkan umat ini tersesat dan umat ini banyak yang menyimpang disebabkan kebodohan terhadap agamanya, dan kebodohan ini menyebar ketika semakin sedikitnya orang alim. Maka ihwatu iman rahimakumullah, dalam intinya, hajutun nasi ilal ulama ahwaju minat ta'ami ila syarab wa ahwaju minat dawi syamsi wal qamar. Ihwatu iman rahimakumullah, sesungguhnya kepentingan kita bersama ulama, kebutuhan kita kepada para ulama, sesungguhnya lebih penting dari makan dan minum. Lebih penting dari keberadaan matahari dan bulan, dan keberadaan makanan dan minuman. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Jika kita mengatakan tanpa air kita mati, tanpa cahaya kita mati, tanpa makan dan minum adalah mati, maka demikian juga manusia akan mati hatinya. Mereka akan mati jiwanya. Dan tidak akan memiliki keimanan dan tidak akan hidup hatinya kalau tidak ada ulama, kalau tidak ada orang-orang alim. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah, murid-murid Imam Malik mengatakan, kami merasa bangga dengan majlisnya Imam Malik dari dunia dan seisinya. Mereka mengatakan, sungguh telah hadir dalam majlis Imam Malik 70 ribu kaum muslimin di zamannya. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kedudukan ulama sangat tinggi. Dan murid-murid Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, kami merasa bangga dengan majlisnya Sufyan Ibnu Uyainah dari dunia dan seisinya. Ini ihwatu iman rahimakumullah, di antara kedudukan para ulama, dan sungguh banyak kedudukan para ulama yang disebutkan dalam Quran dan hadis, kita sebutkan secara singkat. Ihwatu iman rahimakumullah, kewajiban kita bersama para ulama. Secara singkat, kewajiban kita bersama para ulama ada dua sisi yang sangat utama. Yaitu ta'zimuhum wa ihtiramuhum. Yang pertama, mengagungkan mereka dan menghormat mereka, mendudukkan mereka dalam kedudukannya. Sebab tadi dijelaskan, akan senantiasa umat ini dalam kebaikan selama menghormati, mengagungkan pemimpin dan ulamanya. Yang kedua, adamul i'tiqad annahu ma'sumun wa adamu ta'assub biqaulihim. Yang kedua, di antara kewajiban kita, kita tidak meyakini bahwasanya mereka maksum. Kita tidak boleh ta'assub dengan ucapannya, ta'assub dengan perkataannya. Kita meyakini bahwasanya ulama dan para mustahid yusibu wa yukhti, mereka benar dan mereka salah. Ini adalah dua kewajiban kita yang harus senantiasa bergandengan. Apabila salah satunya ada, salah satunya tidak ada, maka kita akan menjadi pengikut hawa nafsu dan kita akan masuk kepada kesesatan. Kita akan masuk kepada kesesatan. Kalau kita mengagungkan mereka, kemudian melebihi pengagungan kita kepada mereka, maka kita akan masuk kepada pemikiran Syiah Rafidhah yang menganggap bahwasanya imam-imam mereka adalah maksum. Dan seperti keyakinan orang-orang sufi, bahwasanya apa yang dikatakan gurunya semuanya benar. Adapun yang kedua, bahwasanya orang menempatkan ulama dengan dirinya, dan ulama itu berarti tidak boleh salah, dan apabila salah maka dikeluarkan di derajat ulamanya, maka ini akan sependapat dengan pemikiran orang-orang khawarij. Maka keyakinan ahli sunnah berdasarkan Quran dan sunnah meyakini kewajiban kita menghormati ulama, karena Allah Ta'ala memuji mereka, menempatkan mereka dalam kedudukan yang tinggi. Akan tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya seluruh apa yang dikatakannya adalah benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Ini ikhwati iman rahimakumullah. Kewajiban kita, hak para ulama terhadap kita. Yang kedua, jadi tadi hak secara umum. Mauqifuna ma'a akhtaihim. Yang kedua, sikap kita kepada kesalahan mereka. Maksudnya adalah ulama ahli sunnah, bukan ulama ahlu bid'ah. Jika ulama salah, maka di sini pun ada dua sikap yang wajib kita lakukan. Yang pertama, tidak mencacati mereka dan tidak menurunkan derajat mereka. Yang kedua, tidak mengambil kesalahan mereka. Maksudnya dalam kaidah yang kedua ini, bagaimana kita bersama para ulama? Kalau mereka salah, maka di sini ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, kita tidak menurunkan derajat mereka. Kita tidak mencacati mereka karena mereka salah. Kenapa? Sebab Allah pun memberikan toleransi kepada mereka. Apabila mereka apa? Salah. Mereka tetap mendapatkan satu ganjaran. Akan tetapi kewajiban kita tidak boleh mengikuti kesalahan mereka. Sebab terlarang ittiba'u zalatil alim. Sebab terlarang kita mengikuti ketergelinciran orang alim. Jadi kalau kita tahu bahwasanya aqwal alim ini adalah menyimpang ataupun bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka orang itu tidak layak untuk mengikutinya. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dengan kalimat yang tadi, ijma' kaum muslimin. Siapa yang nampak jelas kepadanya hadis Nabi, tidak boleh meninggalkan hadis karena ucapan seseorang. Karena ucapan seseorang. Nah, kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, apa sikap yang semestinya kita lakukan dalam kesalahan mereka dalam poin yang pertama tadi? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kita harus menghargai kesalahan mereka, menghormati. Kenapa? Sebab kesalahan mereka ada alasannya. Imam Ibnu Taimiyah telah menyusun kitab yang judulnya Rab'ul Malam ala A'imatil A'lam. Kalau bahasa kitanya, intinya mengangkat cacian kepada kesalahan para ulama kita. Para ulama salah itu bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan sengaja. Tapi para ulama mengatakan orang alim salah dalam satu masalah yang berkaitan dengan agama, banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin belum sampai kepadanya dalil. Kemungkinan yang kedua, sampai kepada dalil, tapi lupa. Atau sampai kepadanya dalil, tapi memahaminya salah. Atau sampai kepadanya dalil, tapi menganggap dalilnya dhaif. Hadisnya lemah, umpamanya menurutnya. Atau sampai kepadanya dalil, dan dia tidak mengetahui bahwasanya hadis ini telah ada yang memansuhnya. Akan tetapi ihwatu iman rahimakumullah, para ulama kita berisihat dengan tujuan mengamalkan dalil. Tidak, tujuan adalah mendalili amal. Dengan apa? Ahlu bid'ah. Berbeda dengan ahlu bid'ah. Kaidah yang ketiga, mauqiful ulama, mauqifu al-muslimin ma'a ikhtilafil ulama. sikap kaum muslimin bersama perbedaan para ulama. Ini yang terakhir insyaallah, sikap kaum muslimin terhadap perbedaan para ulama. Apakah selamanya perbedaan kita harus toleransi? Sehingga kita mengatakan la inkara fi masaili al-khilafiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Tidak, ikhwati iman rahim. Al-ikhtilafu nau'an aw al-khilafu nau'an, khilaf ada dua. Jadi perbedaan ada dua, perselisihan ada dua. Yang pertama, perbedaan yang diketahui salah satunya hak, salah satunya batil. Salah satunya nampak dalil, salah satunya tidak ada dalil. Maka di sini tidak ada istilah, tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf. Tapi dalam poin yang pertama, wajib bagi kaum muslimin untuk mengamalkan yang ada dalilnya, mengamalkan yang hak dan menolak yang batil, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, al-khilaf fi masaili al-istihadiyah, khilaf di dalam masalah istihadiyah, perbedaan dalam istihad yang telah timbul dari kalangan para ulama dari zaman ke zaman, diketahui kebenaran ikhtilaf itu. Bagaimana jika seandainya kita melihat para ulama berbeda? Apa kewajiban kaum muslimin? Contoh, ada alim yang mengatakan menyentuh perempuan, menyentuh istri kita adalah batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan menyentuh dakar adalah batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan memakan daging unta adalah batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Di antara ulama yang empat dan para ulama sampai hari ini, apa kewajiban kita terhadap perbedaan para ulama? Ikhwatu iman rahimakumullah, kesimpulan yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, dari kalimat yang sangat mulia ini, kembali kepada apa yang saya jelaskan dalam mukadimah, bahwa kaum muslimin terbagi kepada tiga bagian. Ima dia mujtahid, ima dia talibul ilmi, ima ada dia adalah orang awam. Maka kewajiban kita bersama perbedaan para ulama tergantung kedudukan kita di mana kita berada. Adapun mujtahid, fa'alaihi al-amal bijtihadihi. Adapun orang alim mujtahid, maka dia beramal dengan ijtihadnya. Dia tidak boleh mengamalkan ijtihad yang lain. Qala ulama'una al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Jadi ijtihad seorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Kalau mujtahid, maka dia wajib mengamalkan apa yang dia tahu, apa yang dia yakini berdasarkan ijtihadnya. Yang kedua, talibul ilmi. Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu, pencari ilmu. Dia tahu tentang mustalah hadis, dia tahu tentang usul fikih, ilmu tafsir bahasa Arab, akan tetapi belum sampai kepada derajat alim. Fa'alaihi at-tarjihu bainal aqwal bima yadharu alaihi dalil. Maka kewajiban orang yang dikatakan talibul ilmi, dia memilih di antara aqwal ulama itu dengan apa yang dia teliti, dia pelajari setelah nampak kepadanya dalil. Jadi apabila ada dua pendapat, maka dipilih di antara dua pendapat yang dalilnya menurutnya lebih kuat dengan kaidah-kaidah yang dia apa? Pelajari. Wa ammal awamu, adapun orang awam seperti kita, apa kewajiban kita? Adalah ikhtiarul ulama wa ikhtiarul mujahidin. Apaan? Wa ikhtiarul mujtahidin. Adapun bagi kita orang awam, maka boleh kita untuk taklid, mengikuti orang alim, Apabila di negara itu satu orang alimnya, maka gampang. Kita ikuti aja orang alim itu. Apabila banyak orang alimnya, maka ada ijtihad buat antum. Berijtihad dalam memilih orang alim. Berijtihad dalam memilih orang alim. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini kewajiban kita bersama ikhtilafnya para ulama. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Yang terakhir, kalimatnya singkat, bahwasanya di dalam masalah ikhtilaf ijtihadiyah juga ditempuh dua perkara. Perkara yang pertama, tidak boleh menuduh teman kita, saudara kita dengan mubtadi, dengan fasik, apalagi dengan apa? Dengan kafir. Jadi makanya kalau beda dengan kita, wah ini bid'ah nih. Enggak boleh. Kalau masalahnya apa? Ijtihadiyah. Atau mengatakan pelakunya apa? Mubtadi, walaupun kadang-kadang orang mungkin mengatakan perbuatannya bid'ah. Tapi kita tidak akan mengatakan kepada pelakunya apa? Mubtadi. Yang kedua, akan tetapi dibolehkan dia membantah yang lain dengan hujjah. Ya, umpamanya di mimbar dia mengatakan aqwal ulama ini begini, pendapat yang rajih ini lemah, dibantah sama dia. Tak apa-apa. Atau melalui tulisan, hatta keras, enggak apa-apa. Pokoknya ini ada dua pendapat. Dia dibantah melalui 10 bantahan umpamanya. Bahwasanya pendapat A ini lemah. Walaupun telah terjadi perbedaan para ulama. Kenapa? Sebab ulama kita seperti itu dari dulu. Para ulama mengarang ini, bab ini, dibantah. Dan munakosah, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, munakosah. Bertukar pikiran, tentang hukum apa? Orang meninggalkan sholat. Bagaimana hukumnya, kafir atau belum kafir? Kalau dia meyakini, tapi dia tidak melaksanakannya. Maka para ulama munakosah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kalau kita memahami tentang kaidah-kaidah tadi, insyaallah perbedaan masalah ijtihadiyah tidak akan terjadi tanazu, permusuhan di antara kita, dan tidak akan saling menuduh dan mengeluarkan dari ruang lingkup ahli sunnah ataupun ruang lingkup salafiyin. Ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.